hatiku hanya ada satu. Dalam ingatanku pagi, siang dan malam, aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaanku seorang. Rindu dan cemburu.